بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، الحمد لله. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melajengaken pembahasan ingkang kita pendhet saking kitab Al-Firqatun Najiyah. Pembahasan ingkang sampun kita terangkan kalau ini terakhir, Al-Quran lil ahya la lil amwat, bahwa Al-Quran itu diperuntukkan untuk orang yang hidup, bukan untuk orang yang mati. Poin-poin ingkang sampun kita lewati, bahwa Al-Quran adalah kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan barokah. Barang siapa yang dia bermuamalah dengan Quran, dia akan mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dari membaca huruf per huruf pun, sampai dia mengamalkan, mendakwahkan, Allah akan angkat kedudukan Ahlul Quran fit dunya wal akhirah. Di akhirat, di antaranya Nabi ngendikakan, Iqra warqi warattil kama turattil fit dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, tingkatkan bacaan Anda, tingkatkan bacaan Anda, dan tartilkan bacaanmu. Sesungguhnya kedudukan Anda pada ayat yang terakhir yang Anda baca. Artinya semakin orang interaksinya dengan Quran semakin banyak, maka semakin tinggi kedudukan yang akan dia dapatkan. Dan juga dibawakan oleh beliau, jangan sampai kita masuk dalam orang yang dikeluhkan Nabi sebagai orang yang melakukan hajrul Quran, orang yang memboikot Al-Quran, yaitu memperlakukan Al-Quran tidak sebagaimana mestinya. Itu memboikot Al-Quran, baik dari tidak mau mendengarkan bacaan Quran, tidak mau membaca ayat Al-Quran, tidak mau mentadabur, memahami, dan tidak mau mengamalkan, tidak mau bertahkim. Ini semuanya termasuk hajrul Quran, memboikot Al-Quran. Di antara kebiasaan yang banyak terjadi di masyarakat adalah Al-Quran jadikan sebagai tanda alamat kematian seseorang. Kemudian Al-Quran untuk mempercepat kematian seseorang, Al-Quran jadikan sebagai lahan untuk mengirimkan pahala kepada orang telah meninggal. Dan ini ada ikhtilaf yang antara para ulama. Adapun Imam Syafi'i, pendapatnya bacaan Al-Quran tidak nyampe kepada, atau kiriman bacaan Quran tidak nyampe kepada mayit, kecuali anaknya, karena anaknya tidak termasuk usaha orang tuanya. Tapi justru yang paling ketol berkaitan dengan pengiriman bacaan Quran adalah orang yang menisbatkan kepada madhab Syafi'i. Kemudian demikian juga berkaitan dengan itu perlakuan-perlakuan pada Al-Quran yang sering dipakai untuk seputar acara kematian, termasuk ini hari-hari setelah kematian yang diwarnai dengan bacaan Al-Quran. Sehingga berkata salah seorang da'i, "Waihak ya muslim, taraktal Qur'ana fi hayatika walam ta'mal bihi hatta idha tarabat minal maut qara'u alayka surata yasin litamuta bisuhulah fahal anzalal qur'an fahal unzilal qur'an litahya am litamut." Berkata salah seorang da'i, "Celaka wahai muslim, kamu tinggalkan Al-Quran ketika masih hidupmu. Waktu masih hidup gak pernah menyentuh Quran, gak pernah baca Quran, gak pernah dia memperhatikan Quran, tidak pernah mengamalkan Quran. Tapi ketika sudah mendekati kematian, manusia membacakan Quran untukmu, surat Yasin, biar kamu cepat mati. Apakah Al-Quran diturunkan untuk agar kamu hidup atau agar kamu mati?" Ini adalah ungkapan seorang da'i melihat fenomena di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kesimpulannya, "Anzalallahu al-Qur'ana liyuqra'a 'ala man yumkinuhum al-amal minal ahya." Allah menurunkan Al-Qur'an itu agar dibacakan kepada orang yang masih memungkinkan untuk mengamalkan Qur'an, alias dibacakan kepada yang masih hidup, supaya yang masih hidup itu faham Qur'an lalu mengamalkan Qur'an. Bukan selama hidupnya enggak pernah dengar bacaan Quran atau kajian Quran, tahu-tahu ketika sudah matinya digerocok dengan 30 juz Al-Quran. Ini tentu sangat ironis. Qala ta'ala, Allah mengatakan, "Liyundira man kana hayyan," agar dengan Quran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang yang hidup. "Wayahiqqal qawlu alal kafirin," dan ketetapan azab itu akan menimpa kepada orang-orang yang kafir. "Allahumma rzuqnal amala bil Qur'anil Karim ala tariqati Rasuli sallallahu alaihi wasallam." Ya Allah, berikan kepada kami rezeki mengamalkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, sekarang kita masuk saniki melepet pembahasan Al-Qiyamul Mamnu, berdiri yang terlarang. Termasuk dalam hal ini yaitu pembahasan yang menunjukkan cukup detail, sampai urusan ngatek saja, berdiri saja ada pembahasan dalam agama kita. Dan ini masuk di dalam bab akidah, dimasukkan para ulama dalam bab akidah karena menyangkut keyakinan-keyakinan. Kalau kita mengikuti perasaan, maka orang akan berkomentar aneh berkaitan dengan berdiri kok ada yang terlarang. Sehingga banyak sekali hukum-hukum yang dibangun di atas perasaan, termasuk ketika kita memperlakukan jenazah setelah kematian, kemudian dikafani, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Setelah itu gak ada acara apa-apa, gak ada acara 3, 7, 40, 100, 1000, gak ada acara-acara gituan, gak ada acara membangun istana kubur dengan dikicing dan diperbagus-bagus. Orang berkomentar, wong tuwa kucing, matine wong tua kaya dikubur kaya kucing, kok dipendem bentok ora diapa-apakno. Ini komentar yang muncul dari perasaan. Kalau seandainya cara begitu digugat, ya silahkan menggugat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat Nabi Ridwanullahi Alaihim Jami'an. Mereka adalah orang-orang terbaik dalam menampilkan agama dan dalam bermuamalah dengan manusia waktu hidupnya maupun setelah matinya. Dan teladan kita adalah Nabi dan para sahabat, bukan orang-orang yang tidak kenal agama. Karena agama akan memberikan ajaran yang terbaik bagi kita semuanya para manusia. Sering orang menghukumi dengan perasaan-perasaan tanpa memperhatikan bagaimana ajaran yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk dalam masalah berdiri ini, monggo kita tingali bagaimana wasiat-wasiat Nabi, perbuatan para sahabat berkaitan dengan masalah berdiri. Berdiri ada yang dibolehkan, ada yang dilarang, dan ada yang dibolehkan. Dan ini namanya kita betul-betul beragama dengan bimbingan wahyu. Bagaimana kita beramal menyesuaikan ajaran wahyu yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, bukan mengikuti perasaan kita. Sehingga sering orang membangun dengan perasaannya, kenapa enggak boleh, boleh-boleh saja. Ini berfatwa dengan hawa nafsunya, bukan berfatwa dengan ilmu yang diajarkan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo dipun waos. Larangan berdiri untuk menghormati seseorang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyatamatthala an-nasu lahu qiyaman falyatadawwa mab'adahu minan nar." Artinya, barang siapa yang suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka hendaklah siap mendiami neraka. Ya. Dibawakan dalil. Ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayatamatsalan nasu law qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia suka dihormati dengan cara berdiri, sehingga kalau tidak, orang tidak berdiri menyambut dia itu dianggapnya pelecehan, dianggapnya tidak menghormati, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Itu bukan akhlak dan bukan tradisi kaum muslimin. Sering banyak yang mereka yang sudah jelas-jelas ada dalilnya digugat-gugat, kemudian yang tidak ada dalilnya bahkan terlarang dipulih-pulihkan, dicari-carikan alasan untuk pulih. Kayak orang yang menunjukkan kebencian yang sangat mendalam. Seperti kalau wanita urusan pakaian, cadar mamanya. Dikatakan cadar itu budaya Arab. Mas kalian, sak terengipun Islam turun, itu tiang-tiang Arab niku suka berhias, menampakkan aurat, buka-buka aurat. Itu kebiasaan orang Arab jahiliyah. Kemudian baru para sahabiyat itu tampil kayak gagak, berpakaian hitam berukut, itu setelah turun ayat. Dan itu dalam pembahasan para ulama sangat masyhur. Bisa dibuka kitab-kitabnya para ulama. Sehingga itu urusannya itu adalah syariat, bukan adat. Kalau adat sebelum turun Islam, wanita-wanita Arab itu mereka tabarruj, berdandan, membuka aurat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menutup aurat, dan melarang untuk tabarruj ala jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan Anda bertabarruj model tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dulu. Ini diantaranya urusan cadar. Ucak-ucak sampai ya ini dosen yang bercadar dipecat gara-gara cadar. Gara-gara cadar. Ini adalah bagaimana menunjukkan ya ini kebencian sesuatu yang sungguhnya dalam Islam itu secara ilmiah sangat jelas pembahasannya. Urusan jenggot digoblok-goblokin, semakin tambah dawa jenggotnya tambah goblok karena utaknya itu kegeret ke jenggot. Ini adalah menunjukkan kebencian yang sangat mendalam, padahal itu Nabi hadis-hadisnya sangat banyak dalam kitab-kitab hadis yang para ulama sudah bicara panjang lebar. Demikian juga berkaitan dengan yaitu simbol-simbol agama yang lainnya, yang jelas dalilnya itu disingkir-singkirkan, dibatal-batalkan, dihujat-hujat, sedangkan yang tidak ada dalilnya bahkan ada larangannya itu dibesar-besarkan, dibela-bela mati-matian. Ini apa yang terjadi pada sebagian fenomena yaitu tengah-tengah kaum muslimin, sehingga menunjukkan bagaimana yaitu kebenciannya kepada apa yang telah jelas dalam agama, dan bahkan pembelaannya kepada perkara yang dilarang di dalam agama. Di antaranya masalah berdiri. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang dia suka dihormati dengan cara berdiri, maka silakan mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Waqala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas radhiyallahu anhu, maka nasyakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu lima ya'lamuna min karahiyati lidzalik. Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas niku sahabat yang ibunya pernah menyerahkan kepada Nabi untuk berkhidmat kepada Nabi, sehingga Anas bin Malik pernah berkhidmat kepada Nabi, membantu Nabi 10 tahun. Kata Anas, selama 10 tahun saya membantu Nabi, enggak pernah Nabi mengucapkan kalimat kepadaku, kenapa kamu lakukan begitu, kenapa kamu tidak lakukan begitu. Enggak pernah ada hardikan seperti itu. Anas pengen cerita tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nyun ngapunten Bapak sekalian, kadang-kadang pembantu baru sehari dua hari, sehari 24 jam, kalimat jorok yang ditamparkan pada pembantu itu sudah sekat. Oh, sampai kupingnya enggak kuat lagi mendengarkan ocehan tuannya. Yang menunjukkan tentang berapa banyak yang betul-betul menunjukkan akhlak yang buruk. Rasulullah 10 tahun. Anas 10 tahun berkhidmat kepada Nabi dan tidak pernah mendapatkan kalimat-kalimat yang buruk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kemuliaan akhlak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang terkadang orang yang biasa ngumbar lisan itu dia enggak sadar kalau lisannya itu lebih tajam daripada ya ini pisau. Orang kalau kulitnya meluwek gara-gara pisau ini ku sakit, yaitu katuk mali. Tapi ini hati ini meluwek gara-gara omongan, ini ku ngantos sakit pitung turunan. Sakit dia, yaitu lukanya gak bisa sembuh gara-gara ucapan seorang. maka alangkah sangat mulianya ajaran Nabi. Kalau enggak bisa ngomong yang baik, diem. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau ngomong-ngomong yang baik, kalau enggak bisa ngomong yang baik maka diem, kata Nabi. Termasuk manajemen omongan, biasanya kalau marah itu enggak terkontrol. Orang namanya marah kalau ngomong pengin sak marem-maremnya. Demikian pula kalau dia melampiaskan perbuatan pengin sak marem-maremnya. Maka diantara yang Nabi ajarkan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau sedang marah, diem, enggak usah ngomong. Baik dengan omongan lisan atau tulisan. Sebab nanti biasanya itu hanya akan disesali setelah dia reda. Sehingga orang betul-betul enggaknya dia betul-betul bisa mengontrol dirinya baik-baik, omongan itu sangat berbahaya. Maka kata salaf kita, seorang mukmin itu akalnya di depan lidahnya. Napa maksudipun? Mikir dulu, dipun timbang-timbang dulu, dipikir dulu, nembe ngendikan. Itu nah akalnya di depan lidahnya, bukan lidahnya gerak-gerak dulu ngomong nganti marem baru kemudian dipikir. Ini adalah orang yang mereka tidak punya pertimbangan. Maka dikaitkan Nabi dengan iman kepada Allah dan hari akhir, yang betul-betul dia mengagungkan Allah dan berpikir tentang nasibnya di hari akhir, hendaknya betul-betul dia mempertimbangkan setiap ucapannya. Kata Anas bin Malik, beliau mengatakan, maka nasyakhsun ahabbu ilaihim min Rasulullah sallam. Tidak ada pribadi yang lebih dicintai oleh para sahabat melebihi Rasulullah sallam. Sambil kita aturakan, kecintaan para sahabat kepada Nabi itu melebihi kecintaan kepada apa dan siapa, bahkan termasuk kepada dirinya sendiri. Karena memang tuntutan iman kepada Nabi begitu, dan para sahabat sampai tingkatan itu. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi min walidi wa waladi wa nasi ajma'in aw kama qala. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan kepada ayahnya, anaknya, semua manusia yang ada, sampai juga kepada dirinya sendiri. Sehingga Umar pernah mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in la nafsi. Kanjeng Nabi, betul-betul panjenengan lebih saya cintai di atas segala sesuatu kecuali kecintaanku kepada diriku sendiri. La ya Umar, kata Nabi, enggak ya Umar, hatta akuna ahabba ilaik min nafsik, sampai aku lebih kau cinta dibandingkan kecintaanmu kepada diri anda sendiri. Al-an ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sekarang ya Rasulullah, anda lebih aku cinta dibandingkan dengan diriku sendiri. Dan itu dipraktekkan oleh para sahabat, siap mengorbankan apa dan siapa demi kecintaannya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan siap mengorbankan dirinya demi melindungi dan membela Nabi. Ketika di perang Uhud, di saat orang kafir sedang gencar-gencarnya melemparkan anak panah, dan Nabi ingin melongok situasi di luar, maka kata sahabat, ya Rasulullah, nahri duna nahrik, ya Rasulullah, biar leherku, jangan lehermu ya Rasulullah yang kena anak panah. Sebagian mereka melindungi Nabi sehingga punggungnya yang jadi tameng anak panah nancap-nancap di punggungnya demi melindungi Rasulullah sallam. Ini kecintaan mereka kepada Nabi. Mereka betul-betul buktikan kecintaan yang tulus, yang hakiki, Tapi para sahabat yang sangat mencintai Nabi di atas segala-galanya itu, wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lahu. Ketika mereka melihat Nabi, mereka tidak berdiri. Tidak berdiri. Kalau yang komentar kita, oh, kurang ajar. Masa datang orang yang sangat mulia tidak berdiri. Kenapa para sahabat tidak berdiri? Bukan karena tidak menghormat, tapi karena mereka mengetahui bahwa Nabi itu enggak suka. Nabi memang enggak suka cara yang seperti itu. Penghormatan yang berlebihan. Sehingga ketika Nabi pernah datang berdiri, datang para sahabat berdiri, kata Nabi, ijlisu. Duduklah kalian. Jangan kalian perlakukan aku seperti Isa bin Maryam. Jangan kalian perlakukan diriku seperti perlakuan orang Nasrani kepada Isa bin Maryam. Ini adalah apa yang Nabi ajarkan kepada para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. La tutruni kama atrati Nasara Isa bin Maryam. Jangan kamu sikapi aku dengan cara hulu sebagaimana sikap Nasrani kepada Isa bin Maryam. Para sahabat pribadi yang sangat mencintai Nabi tapi tidak melakukan seperti ini disebabkan tahu Nabi enggak suka. Adapun berdiri yang boleh nanti ada pembahasannya pada bab berikutnya. Faedah dari riwayat ini mengutip Aus, pertama, yang pertama, hadis dari dua hadis di atas menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim yang suka dihormati dengan berdiri ketika dia hendak masuk ke suatu majlis, maka hendaklah siap masuk ke neraka. Para sahabat radhiyallahu anhum sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam majlis mereka, mereka tidak berdiri untuk menghormati beliau, karena mereka mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci hal semacam itu. Yang kedua, yang pertama, faedah dari hadis di atas, Mas sekalian, yufhamu min hadzal haditsaini. Dari dua hadis yang telah dibawakan di atas, ini sabda Nabi dan perkataan Anas bin Malik, annal muslima alladhi yuhibbu ayyakuma lahun nas inda duhulihi majlisan yata'arradu li duhulin nar. Dari dua riwayat ini maka difahami, seorang muslim kalau dia suka manusia berdiri untuk dia, untuk menghormatinya ketika dia masuk majelis, maka hendaknya dia, maka dia telah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Dia mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam neraka. Wa anna sahabata radhiyallahu anhum yuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadidan. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang sangat besar. Wa ma dzalika kanu idza ra'au rasula sallallahu alaihi wasallam dakhilan alaihim lam yaqumulah. Bersama dengan kecintaan yang sangat besar itu, para sahabat ketika melihat Nabi masuk ke majelis, mereka tidak berdiri. Karena para sahabat tahu, ya'lamuna min karahati Rasul sallam lil qiyamillah. Karena para sahabat tahu Nabi tidak suka diperlakukan dengan cara yang seperti itu. Maka yang telah kita bahas dulu, ketika orang memprovokasi, mengesan-ngesankan, ya ini Wahabi, Wahabi, Wahabi, Wahabi itu kejam begini, begini, begini, begini. Ketika Syekh menyaksikan majlis yang dikatakan Syekh Wahabi, betapa sangat tawaduknya Syekh yang dibilang Syekh Wahabi. Dia masuk majlis, kemudian menyalami sesuai dengan arah kanan satu persatu, baru kemudian dia menyampaikan daras dengan berselawat kepada tanggan dengan mukadimah, pujian, salawat dan macam-macam. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, faedah yang kedua, Orang-orang biasa berdiri untuk menghormati sesamanya. Lebih-lebih ketika ada seorang syekh datang untuk memberikan taklim atau ketika dia datang ke suatu tempat pertemuan tertentu. Begitu juga ketika ada seorang guru masuk ke kelas, biasanya para muridnya akan segera berdiri memberi hormat kepadanya. Biasanya seorang guru yang tidak mau berdiri menghormat gurunya, biasanya seorang murid yang tidak mau berdiri menghormat gurunya akan dikatakan sebagai anak yang tidak tahu adab dan tidak mau menghormati gurunya. Diamnya syekh atau guru terhadap orang-orang yang berdiri menghormatinya atau mencela seorang murid yang tidak mau melakukan perbuatan tersebut menunjukkan bahwa syekh atau guru tadi memang suka dihormati dengan cara berdiri dan sudah tentu siap juga untuk masuk neraka. Kalau mereka tidak suka atau benci dihormati dengan cara berdiri seperti itu, tentu dia akan mengajari para muridnya dan menegur mereka ketika mereka berdiri untuk menghormatinya, serta menyampaikan kepada mereka hadis-hadis yang melarang hal itu. Membiasakan berdiri untuk menghormati orang-orang alim atau orang yang masuk ke suatu majelis akan menanamkan pada hati orang tersebut rasa senang dihormati dengan berdiri dan dia akan merasa kurang lega kalau tidak dihormati dengan cara berdiri. Orang-orang yang memberikan penghormatan dengan cara berdiri itu telah membantu setan dalam melanggengkan tindakan semacam itu. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Wala taqulu 'auna syaitani 'ala akhikum." Janganlah kalian menjadi penolong setan dalam memperdaya saudara kalian. Hadis riwayat Bukhari. Ya, catatan kedua Bapak sekalian, iqta dan nas ayyakumu li ba'dhim wa khasatan idza dakhala syekh li iqta'i daras. Kebiasaan manusia mereka berdiri untuk sebagian yang lainnya, khususnya ketika syekh masuk untuk memberikan daras atau li ziyarati makanin minal amkinah atau untuk mendatangi suatu tempat. Demikian pula ketika guru dia masuk, para murid-murid mereka segera ini menyambut dengan cara berdiri ihtiramanlah sebagai bentuk penghormatan kepada guru tersebut. Dan tidaklah walladzi yamtani'u 'anil qiyam, kalau ada siswa yang tidak berdiri, yulam wa yubah 'ala su'i adabi, dicela, dicaci maki, dijelek-jelekkan, dianggap anak yang tidak punya adab. Wa adamu tiramihi li ustadi, dan tidak punya penghormatan kepada ustadnya. Sekalian, ini beliau ceritakan kebiasaan yang ada dan itu termasuk di antara bentuk yang keliru yang menyelisih bimbingan Nabi. Dan tentu hal ini juga menjadi kebiasaan yang banyak kita lihat sehingga dianggapnya itu adalah tidak ada penghormatan, melecehkan, meremehkan dan seterusnya. Padahal yang seperti ini sesungguhnya merupakan bagian ajaran Rasulullah SAW. Akan dianggap aneh, dia akan dianggap aneh, ini orang yang tidak tahu adab, enggak terpelajar dan seterusnya, dianggap itu adalah bentuk ini tidak menghormati sang guru. Ini dulu Bapak sekalian yang kita sampaikan, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.